بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة سكاليان، yang menyempatkan hadir di kajian Islam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, sehingga kehadiran kita pada kesempatan ini benar-benar bernilai sebagai suatu amal soleh, ibadah yang tercatat pada mizan kebaikan-kebaikan kita, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Dan semoga kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik, diberi kekuatan untuk melangsungkan majelis ini hingga akhir. Kemudian semoga kita ditolong dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. فإن المقصود من طلب العلم هو العمل، فهو الغاية، karena maksud dan tujuan kita belajar menuntut ilmu adalah untuk beramal, dan itu yang merupakan tujuan. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam perjalanan sejarah prinsip ini banyak dilanggar dan ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Terutama di masa kita sekarang ini, yaitu prinsip ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Terkait dengan mauqif, sikap seorang muslim sebagai ra'iyah, sebagai rakyat terhadap waliul amr, terhadap penguasanya. Maraknya bermunculan kelompok-kelompok radikal dengan pemahaman radikalisme yang menginjak-injak prinsip ini, melanggar prinsip ini. Dan dikarenakan menjamurnya dan merebaknya media-media di zaman kita sekarang ini dengan kemajuan teknologi, menjadikan pemikiran-pemikiran radikal itu, radikalisme itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan tanpa terasa banyak dari masyarakat, dari kaum muslimin yang sebenarnya terjerumus dalam sebagian pemikiran itu. Dan ini butuh pembenahan dengan cara kita mengkaji dan kembali kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, pemahaman Salafus Salih, pendahulu kita yang salih dari kalangan sahabat Nabi Alaihissalam, dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka mengambil langsung Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam dan memahaminya secara benar karena diajari langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu teraplikasikan dalam bentuk amaliyah pada kehidupan mereka. Walana fihim uswatun hasanah, dan bagi kita pada sirah mereka, perjalanan hidup mereka, terdapat uswah, suri teladan yang baik. Liman yuridul khair wal haq, bagi yang menginginkan kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu, oleh karena ini merupakan salah satu prinsip Al-Sunnah wal Jamaah, yang diwarisi oleh generasi Ahlu Sunnah wal Jamaah dari para pendahulu mereka yang saleh. Maka imam-imam Islam, alim ulama, mereka menulis prinsip ini dalam kitab-kitab akidah mereka, dalam kitab-kitab akidah. Salah satu di antaranya apa yang terdapat dalam kitab Ushulus Sunnah, yang terdapat dalam kitab Ushulus Sunnah yang berisi statement-statement Al-Imam Ahmad إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه yang digelari sebagai Imam Sunnah. Beliau mengatakan was-sam'u wat-tha'atu lil-a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal-fajiri wa man wali al-khilafata wajtama' an-nasu 'alayhi wa radu bihi ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Mendengar dan taat kepada imam-imam penguasa dan Amirul Mukminin yang salih dan yang fajir, yang fasik. Barang siapa memegang khilafah dan kaum muslimin bersatu bersepakat atasnya, atas khilafahnya, pemerintahannya, dan ridho dengannya, setuju dengannya, dan begitu pula yang berdaulat atas mereka, yang berdaulat atas kaum muslimin dengan kekuatan senjata yang dimilikinya, dengan kekuatan pedangnya, kekuatan senjatanya, sehingga berhasil berdaulat dengan kekuatan yang dimilikinya hingga menjadi khalifah dan dinamakan Amirul Mukminin. Ya, hukumnya sama, wajib mendengar dan taat. Ini diantara salah satu contoh statement dari seorang imam Ahlus Sunnah Jamaah yang digelar dengan Imam Sunnah, salah seorang imam ahli hadis, Al-Imam Ahmad, murid Nasirul Sunnah, penolong Sunnah Al-Imam Syafi'i. Dan masih banyak lagi statement-statement yang lainnya dari imam-imam yang lain yang semisal dengan ini. Hanya dengan menjalankan prinsip ini, stabilitas pemerintahan akan terjaga, kehidupan bernegara akan stabil, maslahat akan terwujud, tercapai, dan mafsadat akan terjauhkan, akan terhindar, dan turun barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la islam bila jama'ah wala jama'ah bila imarah wala imarah bila sam'in wala ta'ah. La Islam bila jamaah. La Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam, Islam tidak akan tegak tanpa ada jamaah. Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya jamaah. Jamaah kaum muslimin yang berjamaah menjalankan syariat Islam, menegakkan syariat Islam. ولا جماعة بلا إمارة، ولا جماعة إلا بالإمارة. Dan jamaah itu tidak akan ada, tidak akan terrealisasi tanpa adanya imarah, tanpa adanya pemerintahan dengan suatu kepemimpinan, ada amirnya, ada pemimpinnya yang memegang